Famin babil muraja'ah. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di dalam muqaddimah kitab Al-Qawa'idul Arba' beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya shakara wa idha btuliya sabara وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. Dengan jelas Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan As'alullahal Karim, aku meminta kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb Arsy yang Agung, semoga ia memberikan perlindungannya kepadamu di dunia dan di akhirah. Semoga ia menjadikanmu seorang hamba yang apabila diberi, dia bersyukur. Yang apabila diuji, dia bersabar. Dan yang apabila dia berdosa, dia beristighfar, meminta ampun. Maka sesungguhnya tiga tanda ini ma'asyiral muslimin sidang Jumu'ah rahimakumullah merupakan tanda di antara tanda-tanda kebahagiaan, di antara tanda-tanda seorang mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman baik di dunia dan di akhirah. Bersyukur mendapatkan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisannya dia memuji Allah, baik dengan hatinya dia mengakui bahwasanya apa yang didapatkannya adalah pemberian Allah, serta dia gunakan, dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya untuk menambah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya sekarang kepada diri kita masing-masing ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Tanya, apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan amalan kita, ataukah malah sebaliknya kita menjadi seorang hamba yang sering berkeluh kesah? Kita menjadi seorang hamba yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Wal'iyadu billah. Sehingga kenikmatan itu akan berubah menjadi azab. Kenikmatan tersebut akan berubah menjadi bala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, bersyukur kepadaku, kata Allah, atas nikmat-nikmat yang diberikannya dengan lisannya, dengan hatinya, serta dengan anggota badannya, niscaya aku akan tambah bagi kalian. Ini janji. Maka barang siapa yang menginginkan ziyadatu ni'mah, tambahan nikmat, apapun itu kenikmatan bentuknya, pandai-pandailah menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya senantiasa basah memuji Allah. Hatinya senantiasa ingat berzikir kepada Allah. Serta amal perbuatannya, anggota badannya, senantiasa sibuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hamba yang bersyukur. Bukan sebagaimana orang-orang yang kufur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kemudian siksaku sangatlah keras. Kalimat syukur ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum sangatlah ringan untuk diucapkan. Sangat gampang. Atau bahkan ayat yang telah kita sebutkan tadi sering kita dengar di mimbar-mimbar, di ceramah, khutbah, atau semua kita pernah, atau semua kita bahkan telah menghafalkannya. Kita telah mengetahui secara maknanya, secara teorinya. Akan tetapi berat untuk diamalkan. Syukrullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak. Dalam sekian banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Dan tetapi banyak dari kalangan manusia yang mereka tidak mau bersyukur. Atas dasar dua ayat ini ma'asyiral muslimin, kita tahu betapa banyaknya orang-orang yang kufur nikmah. Betapa banyaknya orang-orang yang mengkufuri, mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena ini, dua ayat ini cukup sebagai cambukan bagi kita sekalian. Untuk mempertanyakan kepada diri kita sekalian. Apakah kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Sehingga kenikmatan akan bertambah dan terus bertambah. Ataukah kita menjadi orang-orang yang kufur. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ia menjadikan kita sekalian hamba-hamba yang minoritas, hamba-hamba yang sedikit yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah jalla wa'ala dari mayoritas manusia yang mereka kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliya sabar. Menjadikan kita sebagai seorang hamba yang apabila diuji kita mampu bersabar. Sehebat apapun kita. Sekaya apapun kita. Sebagaimanapun kita hidup di dunia, tidak lepas dari yang namanya ujian. Tidak lepas dari yang namanya cobaan. Ujian dan cobaan akan terus senantiasa setia menemani seorang hamba tatkala dia hidup di dunia. Tidak memandang apakah dia itu kaya ataukah miskin. Tidak memandang apakah dia tampan ataukah buruk rupa. Tidak memandang apakah dia cantik atau sebaliknya. Ujian dan cobaan akan senantiasa setia menemani kehidupan seorang hamba. Siapapun dia ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka mampu bersabar atas ujian dan cobaan yang dirasakannya. Atas ujian dan cobaan yang dihadapinya, mereka bersabar. Karena mereka mengetahui akan pahala dan ganjarannya orang-orang yang bersabar yang tanpa batas. Sabar adalah merupakan atau satu di antara amalan di mana Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amalan-amalan tersebut. Karena yang namanya amalan hamba, ada yang hanya bernilai satu kebaikan dibayar tunai secara sempurna. Ada yang dibayar menjadi 10 kebaikan. Ada yang dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dan ada yang berlipat-lipat. Salah satunya adalah amalan sabar. Hanya orang-orang yang berikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu bersabar dengan yang namanya ujian dan cobaan. Mereka gunakan, mereka justru malah mencari ladang pahala dan ganjaran di saat ada ujian dan cobaan. Mereka adalah orang-orang yang pandai mencari pahala dan ganjaran di saat ujian dan cobaan itu menimpanya. Faya subhanallah. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dia paham benar akan pembagian sabar dalam ketaatan kepada Allah. Dia memahami benar sabar dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menerima takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dia juga paham, memahami, bersabar dari tidak melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Dari perbuatan kemaksiatan dan dosa-dosa. Sehingga dia pun bisa istiqamah dalam menjalankan atau menghadapi ujian dan cobaan yang begitu hebatnya di saat dia hidup di dunia. Naam, inilah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Mereka orang-orang yang sabar yang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sekalian menjadi orang-orang yang apabila kita berdosa, kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi siapapun kita, sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, setahu kita dalam urusan agama, tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Baik dosa yang dia lakukan atau baik dosa yang dilakukan antara dia dengan Allah, ataukah dosa yang dia lakukan dengan orang lain, dia berbuat zalim kepada orang lain, apakah dengan memukulnya, apakah dengan mengambil hartanya tanpa hak, ataukah dengan menggunjingnya, ataukah dengan yang lain, kedzaliman-kedzaliman yang lain, di mana sangat sedikit pula ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, orang-orang yang ketika berdosa menyadari akan dosa-dosanya. Sangat sedikit. Kalaupun dia menyadari, bihamdillah, itu merupakan tanda dari tanda-tanda kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Apapun itu alasannya. Karena terkadang seseorang dia hanya bermain-main dalam beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan sungguh-sungguh melakukannya. Maka ma'asyiral muslimin, kita ingatkan, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muhasabatun nafas. Mengintrospeksi diri, mengoreksi diri sendiri. Kita sebagai seorang makhluk, kita sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang tidak lepas dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Agar kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Itulah tiga tanda-tanda seorang hamba yang akan mendapatkan ketenangan ketenteraman dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Semua itu ada pada diri kita. Semua itu bisa diupayakan oleh kita masing-masing ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Menjadi seorang hamba yang bersyukur, menjadi seorang hamba yang bersabar, dan menjadi seorang hamba yang banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapalah kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau adalah sayyidnya para nabi dan para rasul. Beliau sering berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, istiqamah, wal afaf sikap kehormatan, wal ghina kecukupan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih kita sebagai umatnya yang tidak lepas dari yang namanya dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka lebih patut bagi kita untuk sering dan untuk terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kemudian kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sorganya, di dalam jannahnya, di dalam tempat yang penuh dengan kenikmatannya. Sebagaimana dulu kita hidup bersama, kita berkumpul saling berwasiat-mewasiat di dalam kebaikan. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimish shalah.